Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat kembali bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Mudah-mudahan kajian ini memberikan pencerahan bagi diri kita, dan marilah kita awali hidup dan kehidupan kita setiap harinya dengan senantiasa membaca Al-Quran, karena dengan demikian kita akan mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita telah sampai pada surah Al-A'raf ayat ke-136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Kemudian kami hukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata-kata intiqam, atau dalam bahasanya mendendam, maka itu sebenarnya bukanlah suatu perbuatan hukuman yang langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tidak ada sebab sebelumnya. Artinya bahwa hal-hal yang seperti ini, atau perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini, intiqam, memberikan hukuman atau mendendam seperti itu, atau berbuat makar, itu adalah suatu raddul fi'al, merupakan balasan daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dari perbuatan mereka. Nah, kalau kita kaitkan ayat ini dengan apa yang kita bahas beberapa hari ini, ya, maka jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman itu terhadap kedustaan dan keingkaran yang telah mereka lakukan, kekufuran nikmat yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang mendustai agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendustai Nabi Musa dan ajarannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendendam terhadap mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan ditenggelamkannya di dalam laut yang luas. Dan hal ini kita ketahui bahwa terjadi di Laut Merah. Nah, menariknya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh seorang hamba dari suatu keingkaran, maka dengan zat itu juga, atau dengan sesuatu itu juga lah kemudian Allah menghukumnya. Banyak orang yang lalai saat sekarang ini karena sibuk dengan hartanya, maka kita melihat hartanya itu sendirilah yang kemudian menghancurkannya. Nah, kalau kita lihat di sini, karena kisah Fir'aun dan Musa ini berkisar dalam di Laut Merah dan di Sungai Nil misalnya, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Nah, hari ini kita ingin menyampaikan kepada para orang-orang yang memiliki harta, janganlah harta itu kemudian melenakan mereka dan menjadikan seakan-akan harta itu adalah Tuhan. Allah telah mengingatkan, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, ya, berfoya-foya telah melalaikan akan kamu terhadap agama Allah, terhadap perintah yang telah diturunkan Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu baru teringat apabila kamu berada di liang lahat atau di pintu kubur. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi-lagi dalam ayat ini Allah memberikan sebuah peringatan, bukan ancaman yang tidak akan terjadi, tetapi ini adalah sesuatu yang sudah pernah terjadi. Namun kalau di sini sudah hadir Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana, saya ingin melontarkan pertanyaan kepada Ustaz Zainal. Ustaz, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Allah akan mengazab, Allah akan memberikan siksaan yang teramat pedih, ketika di dalam ayat yang kita bahas pada hari ini Allah mendendam, fantaqamna, ya, atau Allah menghukum di sini, apakah ini merupakan bahagian daripada tugas Tuhan, atau kalau seperti yang disertasi yang Ustaz tulis tentang kasih Tuhan ini, apa kaitannya Ustaz? Begitu. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Prinsipnya Inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, bahwa rahmatku, kasih sayangku lebih dominan daripada murkaku. Dalam Al-Qur'an kita menemukan kata barabbukum ala nafsi rahmah, Allah telah menetapkan bagi dirinya sendiri sifat kasih sayang. Jadi kalau misalnya disebutkan syadidul iqab, azizun zuntiqam, Allah itu sangat pedih siksanya, sangat maha perkasa dan maha pembalas dendam, maka itu pun bisa dilihat dalam wujud bingkai kasih sayangnya. Artinya apa? Ketika Allah membalas dendam, udah manusia gak usah balas dendam lagi. Cukuplah ketika kita disakiti oleh orang, kita tidak harus membalas apa dengan membalas balasan yang sama dengan menyakiti orang tersebut. Tetapi biarlah Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Ini wujud dari kasih sayang Allah ketika kita memahami sifat zuntiqom tadi. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kabir, maha kuat, maha besar, sehingga manusia memahaminya kalau Allah lah yang maha besar, kita tidak usah memaksa-maksa diri untuk membesar-besarkan diri kita dengan istakbara, dengan kibria, dengan ketakaburan kita. Karena itu apa? Karena memang manusia tidak layak untuk membesarkan dirinya. Malah ketika dia membesarkan dirinya, kayak katak yang harus membesarkan badannya sehingga meletus dan pecah, itu adalah perbuatan yang bodoh dan itu adalah ketololan diri dia. Jadi sebenarnya sikap-sikap balas dendam, siksaan yang diwujudkan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dipahami positif oleh manusia, maka itu akan menimbulkan kasih sayang bagi dirinya dan akan menimbulkan kasih sayang bagi makhluk yang ada di sekitarnya, sehingga terwujudlah sifat irhamu mamfil ardi yarhamukum mamfis sama. Ketika kita menyebarkan belai kasih sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha kasih, maka kita sendiri yang mendapat keuntungan dari itu. Karena apa? Kita pun akan dikasihi oleh zat-zat atau makhluk yang berada di langit sana. Ya, saya sedikit ingin memberikan penjelasan tentang redaksi dari intikam, nah, bahwa kata intikam itu sendiri, yang pertama sekali untuk menunjukkan bahwa biasanya kalau yang namanya balas dendam itu berarti ada sesuatu yang betul-betul sudah membuat orang yang mendendam itu sangat tersakiti. Jadi bukan suatu proses yang tiba-tiba saja, akan tetapi ada sebelum itu hal-hal yang membuat dia menjadi pendendam. Nah, di sini ketika Allah mengatakan fantaqamna minhu, karena kita sudah membahas panjang lebar tentang bagaimana kisah Fir'aun dan pengikutnya, maka kita jadi tahu bahwa Allah menjadi muntakim, Allah menjadi dendam karena mereka tidak pernah mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, walaupun sudah berkali-kali ditunjukkan kekuasaan Allah di hadapan mereka. Yang kedua adalah bahwa intikam itu menunjukkan cepat, bukan ditangguhkan nanti hari kiamat, akan tetapi langsung di situ Allah membalas dendam, dihancurkan habis-habisan. Dan Allah di sini mengatakan intaqamna, bukan fayantaqimullahu minhu, bukan Allah yang menghukum, tapi intaqamna, untuk menunjukkan dengan segala sifat kekuasaan yang dimilikinya, dengan dirinya sebagai pemberi rezeki, maka bentuk intikamnya itu adalah dengan memutuskan rezeki mereka. Dirinya sebagai sang maha pengasih, maka Allah memutuskan kasih Allah kepada mereka. Dengan sifatnya yang maha yang maha pengatur, maka Allah rubah aturan alam ini dalam bentuk menghancurkan mereka dengan segala macam musibah yang Allah timpakan kepada mereka. Jadi betul-betul di sini menggambarkan bagaimana hukum Allah itu sangat keras. Ini untuk menunjukkan bahwa di sinilah letak keadilan dari Allah Subhanahu wa taala yang ingin menggambarkan bagaimana orang yang bersalah itu akan dihukum, sedangkan orang yang berbuat baik tetap akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Memang menarik sekali ketika kita melihat rentetan ayat ini. Kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah pelajaran dengan diturunkannya qada atau kata, dijadikannya air berubah semuanya menjadi darah dan sebagainya. Kemudian Nabi Musa berdoa dan diangkatlah ke kesulitan itu dari mereka, tetapi setelah diangkat malah mereka kembali kafir. Dan kembali kufur. Artinya apa? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, bahwa Allah telah memberikan pelajaran sebenarnya di awal, dan ternyata pelajaran itu tidak memberikan kesadaran bagi mereka, sehingga akhirnya ini manusia sudah tidak tahu diri lagi, artinya tidak menyadari apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya dimusnahkan begitu. Nah, inilah Ustaz yang kita takuti saat sekarang ini, Ustaz. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan teguran ya bahkan mungkin sebuah peringatan kepada bangsa ini. Tetapi apabila bangsa ini kemudian tidak beriman secara baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita takutkan adalah Allah Subhanahu wa taala berlaku intikam begitu terhadap bangsa ini. Maka daripada itu, lewat corong RRI ini kita menghimbau kepada segenap komponen bangsa ini dari kaum muslimin dan muslimat, marilah kita jadikan agama itu sebagai sumber dan dasar dalam keluarga kita. Artinya, jadikanlah agama sebagai pedoman dan patokan dalam kehidupan dan keluarga, berkeluarga dan kehidupan di dalam berumah tangga itu sendiri. Karena ada hal yang sangat ironis, Ustaz, kita melihat saat sekarang ini, Ustaz. Beberapa hari ini kan kalau kita lihat di media elektronik, cetak, itu sering sekali muncul berita-berita yang mengenaskan dari rumah sekolah gitu, Ustaz. Ada pelecehan, 21 orang pelecehan terhadap murid yang dilakukan oleh ada yang guru, ada yang kepala sekolah. Ini kan kalau manusia yang terdidiknya saja sudah berlaku seperti ini, bagaimana dengan yang tidak terdidiknya, kan begitu. Bagaimana tanggapan Ustaz Zainal tentang hal ini, Ustaz? Iya, jadi prinsipnya bahwa manusia itu tidak saja harus cerdas secara akal pikiran, tapi pendidikan kita sebagaimana yang sering kita sampaikan juga harus cerdas secara spiritual. Kita tidak ingin kecerdasan itu hanya dinilai dengan rapor, tidak harus semuanya itu dengan angka. Saya rasa Malaysia sudah jauh ke depan melihat bahwa spiritual itu tidak harus dinilai, tapi dilaksanakan dan diamalkan. Paling tidak kayak di Malaysia ada program kafa, ada camp, ada perkemahan khusus untuk tasheh kiroah, untuk tahfiz Quran, untuk fardu ain, sholat bagaimana sebulan sekali itu dikontrol gitu. Jadi paling tidak anak-anak yang tamat dari sekolah dasar itu sudah bisa baca Quran. Karena suatu hal yang menyedihkan, bagaimana sekolah ini menjadi sarang hantu. Kenapa? Karena memang tidak bertuhan gitu. Jauhnya unsur ketuhanan dari pendidikan nasional di Indonesia ini sangat menyedihkan, seperti kemaksiatan terjadi di tingkat pendidikan. Kenapa? Karena jauhnya ketuhanan di sana. Kita tidak menemukan orang Islam itu yang taat beribadah. Dari tingkat murid sampai tingkat gurunya tidak menampakkan itu jati dirinya. Bahkan dulu pernah jilbab pun dilarang di dunia pendidikan. Itu kan sangat menyedihkan. Dan umat Nasrani pun begitu, tidak kita melihat dia menjadi anak yang soleh dalam agama dia. Kita beringinan semua anak bangsa negara ini adalah orang-orang yang bertuhan. Jadi bagaimana caranya? Tidak harus dengan nilai. Tidak boleh pulang sekolah sebelum sholat zuhur. Dengan diwajibkannya sholat zuhur, kemudian ada tausiah sekitar 5 menit, itu akan menjadi siraman, dan itu adalah bekal-bekal kehidupan yang sangat bermanfaat di era globalisasi, di mana kata Ustaz Ardiansa kita juga menemukan pornografi yang sudah ada di HP anak-anak kita, narkotika dengan mudahnya kita menemukan dijual oleh orang-orang, bahkan terkadang berjilbab perempuannya menjual itu karena kebutuhan ekonomi yang kepepet. Itu adalah suatu hal yang bisa diantisipasi dengan dekatnya sekolah dengan ketuhanan. Jadi sedikit menambahkan penjelasan Ustaz Jenal menjawab dari pertanyaan Ustaz Adi tadi, bahwa ini ada kaitannya dengan keterangan ghafilin. Artinya sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Jenal, tidak hanya sekedar mengisi otak kita dengan ilmu pengetahuan, mencerdaskan pikiran kita dengan ilmu pengetahuan, tapi harus diiringi dengan penyadaran yang ada di dalam jiwa setiap anak didik kita. Karena kalau ini tidak dilakukan, betapa banyak orang yang cerdas tapi tetap lalai. Akhirnya dengan ilmu pengetahuannya tidak mampu meningkatkan akal budinya. Berapa banyak orang yang punya kekuasaan tapi ternyata lalai, sehingga akhirnya pembangunan itu terhambat dan bahkan jatuh sama sekali. Jadi saya kira seperti ini, ketika Allah mengatakan di penghujung ayat ini wa kanu anha ghafilin, ketika mereka itu adalah orang-orang yang lalai, yang diinginkan di sini adalah bagaimana supaya di dalam kehidupan ini kita tetap berusaha untuk menyadari, membuka kesadaran di dalam hati kita. Ya, karena ini adalah salah satu kunci untuk menjadi lebih sukses ke depannya. Berkaitan dengan keberadaan kita di tahun baru saat sekarang ini, maka konsep penyadaran diri ini adalah merupakan salah satu hal yang sangat penting ke depan. Karena tidak hanya dengan cukup dengan ilmu pengetahuan, tapi kesadaran di dalam jiwa untuk melaksanakannya, itu adalah salah satu jawaban bagaimana agar ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu berhasil. Iya, terima kasih para satis dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita melihat pun sebenarnya dasar-dasar negara ini bersesuaian dengan Al-Qur'an, di mana Pancasila kita diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bahwa hidup kita mestilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan kemudian selanjutnya adalah mari kita awali tahun baru ini seperti himbauan Ustaz Perdana tadi, dengan menjadikan orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa tidak ada salahnya kalau kita kemudian untuk menjadikan pelajaran agama itu sebagai pelajaran yang terpenting di dalam sekolah, dan begitu juga pelajaran budi pekerti. Dan kita menghimbau kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk memasukkan pelajaran agama itu sebagai salah satu pelajaran yang diujian nasionalkan. Begitu. Kenapa kok matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saja sementara agamanya tidak? Karena ini mudah-mudahan menjadikan anak kita lebih perhatian lagi kepada pelajaran agama itu, ketimbang pelajaran agama itu hanya sekedar pelajaran pelengkap saja. Itulah mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Waktu jualah yang membatasi. Terima kasih kepada Ustadz Perdana dan Ustadz Zainal. Dan saya Ardiansah mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang dimuliakan Allah. Terima kasih. Ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.